Udah di Memang enak Udah di kadang bikin aku cari iron man Kesayangannya Bang Oleh Di geneng-geneng Udah di Jadi Ayo goyang Udah di Cik aku sulit tahu Goyang-goyang Udah di Rasanya Seperti Anda menjadi iron man by DJ Opus Remix. Udah di Memang enak Udah di kadang bikin aku cari iron man Kesayangannya Bang Oleh Di geneng-geneng Udah di Jadi Ayo goyang Udah di Cik Opus sulit tahu Goyang-goyang Udah di Rasanya Seperti Anda menjadi iron man Seperti Anda menjadi iron man Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu. Berjuta pilihan di sisiku, dan bisa menghentikanmu. Thank you. by DJ Opus Remix. Thank you. by DJ Opus Remix. performance by DJ Opus Remix. Kita sudah tak selalu lagi. Di perbedaan kata yang jauh, aku tahu siapa lagi.

Spotify DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Me. Mix by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Time. DJ Opus Remix. Don't lie, I know you've been thinking it. And two times you let it slip from your lips. You got too much pride to make it by mistake. Thinking that we got time. Thank you. by DJ Opus Remix. Puro rasa niati nanti rapi solali. Thank you. goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa? Imut kepala di geleng-geleng. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Udah goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa? Imut kepala digeleng-geleng. Cuek-cuek aja nah. Udah ini kita hit-hit-hit-hit-hit. Udah goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa? Imut kepala digeleng-geleng. By DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Nene. DJ Opus sore yang merindukan. Performance by DJ Opus Remix. Remix.